Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada. Sedang sekali malam hari ini saya Helmi Prabudia bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program Cahaya Hati. Seperti biasa di minggu, di Jumat ketiga ini, saya hadir bersama dengan Syekh Muhammad Fathur Rahman MAG dan tentu saja ada koho saya, Kang Asep, yang malam hari ini luar biasa. Pakaian kita hari ini spektakuler, Kang. Dan mudah-mudahan juga di rumah, pemirsa di rumah, malam hari ini sehat juga para jamaah yang ada di studio malam hari ini. Kita punya tema yang luar biasa, yaitu belajar bersyukur rezeki semakin subur. Ini menurut saya, Kang Asep, temanya luar biasa. Luar biasa sekali. Luar biasa, karena memang kalau orang ngomongin rezeki itu rada-rada gimana gitu, karena memang berkaitan dengan aktivitas atau kehidupan yang ada di keseharian kita. Saya juga menyapa dulu pemirsa di rumah yang ada di Kota Banjar, di Kabupaten Ciamis juga yang selalu setia menyaksikan program Cahaya Hati, selamat malam. Kemudian Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, pokoknya yang menyaksikan program Cahaya Hati. Dan untuk lebih memperdalam lagi tema kita malam hari ini, langsung saja saya lemparkan ke Kang Asep. Silakan, Kang. Ya, terima kasih, Kang Amin. Ya, selamat malam pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada, dan selamat malam juga penonton studio. Alhamdulillah, kembali lagi kita di malam Jumat ketiga di saat ini di bulan September 2015. Dan seperti tadi sudah disampaikan oleh Kang Hilmi bahwa kajian kita pada malam hari ini yang akan kita kaji bersama-sama bersama Syekh Muhammad Fathur Rahman yaitu tentang belajar bersyukur rizki semakin subur. Ini materi atau judul yang luar biasa sekali. Bersyukur atau syukur ini sudah bahasa yang sangat biasa sekali. Bahkan sudah bukan suatu yang asing dengan kata-kata syukur. Bahkan bahasa syukur ini bukan menjadi bahasa Islam lagi, tapi sudah menjadi bahasa nasional. Bahkan ucapan tanda bersyukur pun sekarang sudah menjadi bahasa nasional. Misalnya ketika ada orang yang mendapatkan rezeki atau dia merasa bersyukur, refleks dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi bukan hanya orang Islam, bahkan non muslim pun mengucapkan alhamdulillah. Nah, apakah syukur itu sesederhana yang kita dengar? Syukur cuma begitu aja sih. Nah, maka pada malam hari ini kita akan bersama-sama dengarkan, kita akan bersama-sama kaji, apakah itu syukur? Apa makna syukur sebenarnya? Bagaimana cara kita bersyukur? Apa manfaat yang kita dapatkan dari bersyukur? Dan apa juga akibatnya kalau kita tidak bersyukur? Nah, itu semua akan kita bahas bersama Syekh Muhammad Fathur Rahman. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah sekalian beserta pemirsa Radar TV yang berbahagia, pada malam ini kita bersyukur kepada Allah sebab Allah telah mengumpulkan kita dalam satu kajian di mana majelis ilmu, majelis zikir adalah majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah yang ada di muka bumi ini. Sampai para malaikat pun diturunkan oleh Allah untuk mencari majlis ilmu, majlis zikir, majlis yang akan membukakan fikiran kita, majlis yang akan membersihkan hati kita, menyambungkan hati kita kepada Allah. Sekaligus kita berharap majlis ini membukakan hati kita supaya tambah bersyukur kepada Allah. Jamaah sekalian, bersyukur kepada Allah adalah bagian dari rangkaian kajian tasawuf atau amalul qalbi, aktivitas hati. Nah, salah satunya adalah syukur kepada Allah. Syukur itu menurut lugawi artinya berterima kasih, syukron kathiro, berterima kasih. Nah, akan tetapi bagaimana makna syukur yang sesungguhnya? Memang kata syukur ini mudah sekali diucapkan, Tapi memang betapa tingginya kita bersyukur kepada Allah, betapa mulianya kita bersyukur kepada Allah, sehingga membutuhkan kesungguhan, usaha supaya kita mampu bersyukur kepada Allah. Nah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagian dari amalul qalbi. Ya, kalau tema yang menjadi utamanya adalah tasfiyatul qalbi. Dalam kajian terminologi tasawuf, tasfiyatul qalbi artinya bagaimana usaha kita sebagai hamba, sebagai salik, untuk selalu menghiasi, mendandani kalbu kita, hati kita, dengan sikap syukur kepada Allah. Orang yang bersyukur kepada Allah berarti hatinya indah, hatinya berbahagia, hatinya penuh dengan keimanan. Orang yang bersyukur kepada Allah tanda hatinya beriman kepada Allah. Makanya tadi sudah disampaikan dalam pembukaan, orang mengucapkan alhamdulillah atau berterima kasih belum tentu bersyukur yang sesungguhnya. Sebab syukur ini amalan hati, yang akan mewujudkan syukur adalah keimanan yang tumbuh dalam hati kita. Jadi orang kalau tidak punya iman tidak akan mampu bersyukur kepada Allah, paling juga bisa terima kasih, tipis sekali. Tapi kalau bersyukur kepada Allah, dalam sekali maknanya. Berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Maka orang yang berimanlah yang akan mewujudkan syukur kita kepada Allah yang ada di dalam hati kita. Nah, inilah makna syukur kepada Allah. Sehingga berpuluh-puluh ayat di dalam Al-Quran mengarahkan bagaimana orang yang beriman supaya selalu bersyukur kepada Allah. Keutamaan bersyukur, kemuliaan bersyukur. Sekaligus juga lawan dari syukur itu adalah kufur. Kufur itu artinya mengingkari. Kufur ini ada beberapa bagian. Kufur kepada Allah berarti tidak iman kepada Allah. Kafir terhadap eksistensi Allah. Yang kedua, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Kufur nikmat. Ada juga kafir menolak terhadap syariat-syariat Allah, hukum-hukum Allah. Kufur terhadap syariat Allah. Orang yang fasik, orang yang zalim. Nah, orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah, maka orang itu termasuk kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Betapa bahaya sekali orang yang kufur nikmat ini. Demikian pula dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertebaran begitu banyak, saking pentingnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan di dalam Al-Qur'an ada figur, ya, ada figur sosok yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Ya. Di dalam Al-Qur'an ada satu sosok yang bernama Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini bapak-bapak kenal gak Nabi Sulaiman? Kenal apa enggak? Kok ditanya malah senyum ini. Bukan kenal berarti pernah bertemu di jalan. Ya, maksudnya mengenal sosok Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau itu putra Nabi Daud alaihissalam. Nah, ini sosok yang sangat ideal, sosok yang sangat mendalam rasa syukurnya kepada Allah. Maka pantas kalau beliau ini semasa hidupnya tambah-tambah rezekinya, tambah-tambah nikmatnya. Nah, ini yang hadir di sini, ya, rajin syukur apa syukurnya jarang-jarang? Kalau kelihatan wajahnya sih. Ya, sebab ya, janji Allah di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Dan ingatlah ketika Tuhan kalian menyampaikan maklumatnya, ta'azzana, ya, menyampaikan pengumumannya kepada hamba-hambanya. Apa isi maklumatnya? La in syakartum, apabila kalian bersyukur, la azidannakum, pasti aku akan tambah-tambah. Sebaliknya, wala in kafartum, apabila kalian mengingkarinya, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, orang yang pandai bersyukur kepada Allah, pasti janji Allah akan tambah-tambah nikmatnya, tambah-tambah kebarokahannya, tambah-tambah kebahagiaannya. Ini jamaah yang hadir, terasa gak tambah nikmat dan barokahnya? Terasa apa terasa? Kalau belum terasa, masih hidupnya tuh gelisah, ya wiridannya, alah aduh, alah aduh. Bahasa Jermannya, bingung pak untui-untui, susah, pak antai-antai. Tanda jauh dari sikap syukur kepada Allah. Tanda orang yang kufur nikmat. Mudah-mudahan yang hadir di studio dan pemirsa dimanapun berada, termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Amin. Kalau orang pandai bersyukur, perhatikan, kalau orang pandai bersyukur, insya Allah awet muda. Sebaliknya kalau kufur, awet tua. Tinggal pilih mau awet muda atau awet tua. Nah, jadi bersyukur kepada Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam, ya kita buka ini cerita sedikit, kisah sedikit. Mau dengar enggak? Ada yang ngantuk enggak? Ya, dulu Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau ya nabi ya raja. Dalam dakwahnya beliau dengan syukurnya kepada Allah, beliau bersedekah dalam arti kalau orang ada yang tidak mau ibadah kepada Allah, menyembah selain Allah, maka beliau memperlihatkan singgasananya, memperlihatkan nikmat Allah. Nah, ada satu kisah. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam diberitakan oleh seekor burung yang bernama Hudhud bahwa ada seorang wanita ratu di negeri Saba yang sekarang terletak di wilayah Yaman yang sedang konflik. Mudah-mudahan ya, konfliknya segera reda. Maka ratu yang berada, yang menguasai di Saba itu menyembah matahari beserta rakyatnya. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam, ini singkat ceritanya saja, menyampaikan seruan dakwah dengan sepucuk surat yang dibawa oleh seekor hudhud. Malum zaman dulu belum ada apa? JNE, belum ada paket. Nah, apa isinya? Isi daripada surat itu, Al-Quran mencatat dalam surah An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Artinya, sungguhnya surat itu dari Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dakwah yang singkat tapi padat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Sementara Ratu Balkis, sembahannya, Tuhannya adalah matahari. Maka Nabi Sulaiman tegaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, yang Ar-Rahman, Allah selalu memberi. Ar-Rahim, yang menyayangi. Maka ini adalah sebagai bentuk dakwah. Jadi yang selama ini memberi bukan matahari yang disembah, tetapi yang selalu memberi, yang Ar-Rahman itu, yang Ar-Rahim itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Sulaiman menegaskan dalam dakwahnya, Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Artinya, datanglah kalian, janganlah kalian sombong di hadapanku, dan datanglah kalian dalam keadaan berserah diri, supaya sama-sama berserah diri kepada Allah. Nah, ini adalah isi dakwah Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik, nanti dilanjutkan lagi. Saya dan juga Kang Asep, ini pemirsa di rumah juga yang ingin berinteraksi bersama kita, silahkan nanti SMS-nya akan dibalas. Kalau misalkan mau bertanya dengan tema kita malam hari ini, yaitu belajar bersyukur, silahkan SMS ke 0853-2020-6363. Nanti kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut, tetaplah bersama kami di Cahaya Hati. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Cahaya Hati. Selamat malam untuk Anda yang hari ini atau malam hari ini baru bergabung bersama kita. Tema kita malam hari ini yaitu belajar bersyukur rezeki semakin subur. Tadi sudah dijelaskan sama Syekh Proloh ya, bagaimana bersyukur, dan terus saja masih akan dilanjutkan. Saya ke Kang Asep lagi, silakan Kang. Ya, terima kasih Kami. Para pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada, kita masuk ke segmen kedua kajian Cahaya Hati pada malam hari ini. Kita akan lanjut lagi ke cerita, tadi belum selesai ya, kisah. Ceritanya. Kisah tentang Nabi Sulaiman. Silakan dilanjutkan. Ya baik, jemaah sekalian beserta pemirsa Radar TV yang berbahagia. Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau berdakwah dengan anugerah yang Allah berikan kepadanya. Ya, lalu Ratu Balkis setelah mendapatkan sepucuk surat yang isinya dakwah yang luar biasa, maka akhirnya Ratu Balkis mengumpulkan para pejabat. Bagaimana sikapnya? Bagaimana sikap yang akan sebagai bentuk respon? Maka pada akhirnya memutuskan dari sidang itu, kita uji Sulaiman itu, apakah raja, apakah raja ya nabi yang dakwah menyampaikan risalah agama. Bagaimana cara mengujinya? Maka dibawalah hadiah yang luar biasa, kemudian dihadapkan kepada Nabi Sulaiman. Lalu ketika hadiah yang dianggap luar biasa oleh Ratu Balkis itu diserahkan, dihadiahkan kepada Nabi Sulaiman, malah Nabi Sulaiman menganggap hadiah itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Jadi selalu mengajak kepada Allah, jangan terpesona dengan nikmat, jangan terpesona dengan rezeki. Nabi Sulaiman mengajarkan Allah lah yang memberikan nikmat, Allah lah yang memberikan kekuasaan. Disuruh dibawa lagi tuh hadiahnya. Ini kira-kira kalau hadiah itu, seandainya jikalau hadiah itu diberikan kepada kita nih yang hadir, kira-kira mau disuruh pulang lagi atau langsung diterima? Wah, kayaknya langsung gak bisa tidur tuh dapat hadiah seperti itu. Nabi Sulaiman gak terpesona dengan hadiah itu, lebih terpesona dengan Allah yang selalu memberikan nikmat, yang selalu memberikan anugerah kepadanya. Maka ketika ditolak itu membuat Ratu Balkis ya, dan pejabat-pejabatnya mengakui kalau Sulaiman itu bukan sekedar raja, tapi seorang nabi. Maka mereka akan siap-siap sebagaimana ajakan dakwah Nabi Sulaiman untuk datang menyerahkan diri, untuk sama-sama menyerahkan diri kepada Allah. Nah, Nabi Sulaiman ini ingin memperlihatkan lagi karunia yang Allah berikan kepadanya. Jadi bukan pamer dengan kekuasaannya, pamer dengan kemampuannya, justru diperlihatkan itu supaya manusia, supaya Ratu Balkis dan rakyatnya semakin mengenal Allah yang memberikan nikmat. Akhirnya Nabi Sulaiman sama mengumpulkan juga pejabat-pejabatnya. Cuma pejabatnya itu ada dari manusia, ada dari jin. Tapi jinnya bukan jin dan jun, bukan. Apa yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman untuk memperlihatkan kekuasaan yang Allah berikan kepadanya? Ingin Nabi Sulaiman memindahkan singgasana Ratu Balkis disandingkan dengan singgasananya. Maka siapa yang bisa memindahkan singgasana Balkis? Maka diceritakan dalam Al-Quran, qala ifritum minal jin ana atika bihi qabla an takuma mim maqamik. Ada yang angkat tangan. Yang angkat tangan itu ifrit, namanya ifrit dari bangsa jin. Jadi disebut jin ifrit nih. Ada yang pernah lihat enggak jin ifrit? Bagaimana kesanggupan jin ifrit itu? Aku akan memindahkannya sebelum engkau bangun dari duduk. Kira-kira hitungannya berapa detik? Duduk, kemudian berdiri. Ada 3 detik gak? Ya, 2 detik, 3 detik dah. Nabi Sulaiman belum mengiyakan. Pingin ada yang super super cepat lagi. Lalu ada angkat tangan lagi. Ya. Qala alladhi indahu ilmu minal kitab. Ada yang angkat tangan, manusia, bukan jin, yang orang itu memiliki ilmu dari Alkitab. Ana atika bihi qabla ayyartadda minka tarfuk. Aku sanggup memindahkan singgasana itu sebelum engkau ayyartadda, ya, sebelum memejamkan kelopak matamu. Jadi istilahnya itu sekejap atau belum berkedip. Sekejap mata. Kira-kira cepetan mana? Wah, cepetan sekejap mata. Akhirnya orang itulah yang diizinkan oleh Nabi Sulaiman untuk memindahkan singgasananya. Ternyata bukan omong kosong, bukan hisapan jempol. Setelah diizinkan oleh Nabi Sulaiman, sekejap mata, maka singgasana Balkis itu sudah disandingkan dengan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman melihat kemampuan, ya, memindahkan singgasana dalam hitungan sekejap mata, langsung dia berkata bersyukur kepada Allah, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur, aashkuru am akfur. Bagaimana kata Nabi Sulaiman? Bukan siapa dulu dong rajanya sambil menepuk dada, enggak begitu. Tapi hadza min fadli rabbi, ini dimampukan seperti ini, min fadli rabbi, sebagian dari karunia Tuhanku kepada Allah lagi, kepada Tuhan lagi. Tidak terpesona dengan kekuasaan, dengan kekuatan yang dimiliki oleh orang itu, tetapi langsung tersambung dengan yang memberikan nikmat, yang memberikan karunia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau menyebutkan liyabluwani, ini semua Allah menguji kepadaku. Nah, orang sekarang kalau lagi susah baru ngomong saya lagi diuji nih. Tapi kalau lagi nikmat banyak, gak pernah ngomong, saya lagi diuji nih. Biasanya kalau kita merasa diuji, lagi sengsara atau lagi banyak uang. Sengsara. Nabi Sulaiman gak begitu. Figur teladan, ahli syukur, tambah nikmat, dia menyatakan, liabluani. Karena Allah menguji kepadaku, aashkuru am akpur, apakah aku mampu bersyukur atau sebaliknya aku kufur kepada nikmat Allah. Nah, kalimat inilah kalimat syukur yang dalam sekali. Bahkan dalam surah An-Naml ada 4 kalimat syukur yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Betapa hebatnya, pantas kalau dipercaya oleh Allah. Kira-kira nih kalau yang hadir sudah dipercaya oleh Allah apa belum? Pantesan masih seret-seret. Sebab kepastian janji Allah, kalau kita rajin bersyukur kepada Allah, tambah dekat dengan Allah, tambah mengabdi kepada Allah, Allah tambah nikmat-nikmat beserta barokah-barokahnya. Pastikan dan buktikan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kita banyak bersyukur, maka Allah akan tambah-tambah nikmat, tambah-tambah kebarokahannya. Amin ya Rabbal. Nah, jamaah sekalian beserta pemirsa Radar TV yang berbahagia, maka di dalam pandangan Al-Quran, pandangan Allah, sedikit orang yang bersyukur. Kalau mengucapkan syukur, berkata syukur, gampang sekali. Tapi kalau benar-benar kita menjadi hamba yang bersyukur, sedikit menurut Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur, betapa sedikit sekali dari hamba-hambaku yang rajin bersyukur. Kelompok minoritas hamba yang bersyukur kepada Allah, berarti mayoritasnya kufur kepada nikmat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk yang minoritas ini. Amin. Yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sedikit dalam pandangan Allah, dalam pandangan Al-Quran, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Padahal kalau kita melihat nama-nama Allah yang mulia, yang hanya disandang oleh Allah, Allah itu asyakur. Apa artinya asyakur? Allah adalah dat yang rajin bersyukur. Bersyukur kepada siapa? Bersyukur kepada hamba-hambanya yang beriman, yang selalu mengabdi kepadanya. Jadi Allah asyakur, yang banyak bersyukur kepada hamba-hambanya, berterima kasih kepada hamba-hambanya. Apa bentuk syukur Allah kepada hamba-hambanya? Memujinya, kemudian memberikan pahala, baik dunia, terutama pahala di akhirat yang abadi, yang tidak akan pernah berhenti. Ini menunjukkan betapa Allah adalah zat yang selalu bersyukur atas hamba-hambanya. Maka patutlah kita meniru. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, takhallaku bi akhlakillah, berakhlaklah kalian seperti akhlaknya Allah. Allah akhlaknya, sifatnya mulia sekali, selalu bersyukur. Ya, sangat banyak bersyukurnya atas hamba-hambanya. Masa kita tidak bisa bersyukur kepada Allah? Nah, maka ada parameter dan barometernya. Bersyukur kepada Allah, ukurannya bersyukur kepada manusia. Dalam hadis Rasulullah SAW menegaskan, malam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih, bersyukur kepada manusia, maka dia tidak akan mampu bersyukur kepada Allah. Ini yang hadir sudah punya istri apa belum? Bukan mau dijodohin ini. Cari aja sendiri. Ini yang nanyanya nih, yang sudah punya istri nih. Suka bersyukur enggak punya istri? Lupa lagi. Ya Allah, gimana ini? Orang yang paling dekat dengan kita tuh istri kita. Tadi kalau kita tidak bersyukur kepada manusia, tidak akan mampu bersyukur kepada Allah. Manusia yang paling dekat dengan kita, istri kita. Kalau kita tidak bersyukur terhadap istri kita, berterima kasih, maka kita tidak akan bersyukur kepada Allah. Bagaimana bersyukur? Bersyukur kepada istri kita, berterima kasih kepada istri kita. Pokoknya harus tetap. Dulu sebelum menikah katanya, bidadariku, walaupun bintang di langit gemerlapan, tapi lebih apa? Udah lupa lagi dah. Nah, kata-kata itu harus terus. Tanda kita bersyukur kepada, bukan, bersyukur istri. Kepada istri dulu. Gimana? Jadi bersyukur kepada istri. Alhamdulillah, kalau kita bersyukur kepada istri, Allah akan tambah istri kita. Kalau kesitunya, amin. Kenceng aminnya. Kenceng, satu aja belum bersyukur. Satu juga belum. Nah, jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada parameternya. Suka enggak kita bersyukur kepada manusia? Sukakah kita bersyukur kepada istri? Sukakah kita bersyukur kepada orang tua? Sukakah kita bersyukur kepada guru? Sukakah kita bersyukur kepada saudara? Dan terus, maka kalau hati kita pandai bersyukur di antara manusia, maka akan pandai juga kita bersyukur kepada Allah. Nah, inilah keutamaan bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah-tambah karunia kepada kita. Ya, maka Rasulullah SAW menyatakan orang yang bahagia itu dua sajalah tandanya. Yang pertama adalah lisanun zakir. Ini lisannya itu basah banyak zikir kepada Allah. Di mana banyak manusia sekarang basah lisannya karena gosip, karena fitnah, nauzubillahimin dzalik. Nah, orang yang bahagia yang hakiki, yang sesungguhnya, lisannya basah karena banyak berzikir kepada Allah, menyebut Allah, mengagungkan Allah. Yang kedua adalah qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur kepada Allah, hati yang selalu ingat kepada Allah, bahwa Allah lah yang selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Ya, baik, kalau di segmen ini saya Kang juga agak gimana gitu bahasanya. Kalau tadi kan yang punya istri kan bersyukurnya sama istri. Kalau yang belum punya gimana ini? Tapi bahasanya kayaknya nanti dia. Istri, karena tadi kan enak bersyukurnya. Istri kan orang yang paling dekat bersama kita. Yang nyuci baju, betul kan Kang Seb ya? Betul. Tapi nanti kita bahas ya. Ini yang bujangan yang mana ini? Ini kayaknya blok ini yang udah beristri, blok ini udah bujangan kayaknya ya. Nah, senasib deh, senasib. Nanti kita akan bahas lagi tema kita. Nanti juga kita ajak para jamaah yang hadir untuk sharing bersama kita. Dan untuk pemirsa di rumah, untuk tema malam hari ini masih tetap sama, yaitu belajar bersyukur rezeki semakin subur. Nanti kita akan lebih mendalami lagi bagaimana tema ini kita angkat. Tetaplah bersama kami di Cahaya Hati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Cahaya Hati. Selamat malam untuk pemirsa di rumah yang malam hari ini baru bergabung bersama kita. Kita masih membahas tema kita yang luar biasa, yaitu belajar bersyukur rezeki semakin subur. Tadi sudah dua segmen ini sudah mendalam sebenarnya bagaimana kisah-kisah dulu Nabi Sulaiman bersyukur, dan tadi juga korelasikan dengan aktivitas kita bagaimana kita harus bersyukur terhadap orang yang paling dekat, yaitu istri kita. Pertanyaannya adalah, enggak jadi deh, kami punya istri. Kang Asep, silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih kami. Baik, para pemirsa, kita masuk ke segmen 3. Kita mulai dalami materi kajian keislaman pada malam hari ini. Ya, Syekh. Tadi di segmen pertama ada kata-kata bahwa orang yang bersyukur itu, syukur itu tanda orang bahagia. Nah, saya ingin mengaitkan dengan kondisi kita di Indonesia pada saat ini. Kita ini di Indonesia saat ini kalau disebut krisis belum ya, belum disebut krisis, tapi kalau melihat dari gejala-gejalanya yeah. sekarang sudah banyak orang yang semakin susah kelihatan. Betul. Rupiah saja sudah luar biasa, dolar gitu. Nah, bagaimana orang bisa bersyukur dengan kondisi susah lah sebut, atau dengan kondisi yang tidak bahagia gitu. Hmm. Wah, ini pertanyaannya nih sangat realistis ini. Hmm. Di mana sekarang kita ini ya merasakan dolar yang terus naik di atas 14.000. Otomatis rupiahnya semakin terpuruk. Kemudian juga perusahaan-perusahaan ada yang sudah gulung tikar. Pengangguran berarti tambah banyak. Ya. Berbicara masalah syukur bukan masalah orang kaya atau orang miskin. Jadi jangan dianggap yang harus bersyukur itu orang kaya saja. Kayaknya orang miskin gak pantas lah bersyukur. Nah, bersyukur kepada Allah itu ketika kita merasakan, mengetahui dan merasakan nikmat-nikmat Allah baik yang sudah, sedang diberikan kepada kita. Nah sekarang, orang miskin dalam pandangan manusia, kira-kira nikmat Allah banyak gak yang diberikan kepadanya? Nah berarti persoalannya kita ini harus sering bertafakur, memikirkan berdasarkan ilmu, nikmat-nikmat Allah yang sedang dan sudah diberikan kepada kita. Jadi ukuran nikmat Allah ini jangan dikerdilkan oleh kita sendiri. Pantas kalau banyak orang yang putus asa, yang gelisah, yang ngeluh. Sebab mengukur rizki itu hanya uang. Mengukur rizki itu hanya harta. Mengukur rizki itu apa yang hebat dalam pandangan manusia, status sosialnya misalnya. Ini kesalahan besar. Pantas tidak bisa bersyukur kepada Allah. Maka kita harus mendefinisikan nikmat Allah itu luas sekali. Bahkan kita hadir di muka bumi ini menjadi manusia, bukan menjadi makhluk yang lainnya. Betapa ini adalah nikmat yang besar. Allah turunkan agama, Allah turunkan petunjuk. Para nabi kemudian dilanjutkan oleh para pewarisnya, al-ulama. Ini pun nikmat yang luar biasa, nikmat yang sempurna. Bahkan akan menyambungkan kepada kenikmatan yang abadi di akhirat. Nah, berarti kalau kita mau bersyukur kepada Allah, langkah-langkahnya pertama adalah kenali dan rasakan nikmat-nikmat Allah berdasarkan ilmu. Jadi berdasarkan ilmu ternyata betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, termasuk nikmat-nikmat yang tidak diawali, dilatar belakangi oleh permintaan dan usaha kita. Betapa banyak kita diciptakan menjadi manusia, disempurnakan, diberikan akal sehat, diberikan hati, diberikan panca indera yang sempurna. Yang jelas, kalau kita rajin bertafakur berdasarkan ilmu, kita tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat Allah. Semiskin dalam pandangan manusia yang ada di permukaan bumi ini, lebih banyak nikmat Allah, bahkan tidak akan bisa menghitungnya. Asal kita bertafakur, kita berpikir berdasarkan ilmu yang diberikan oleh Allah, betapa nikmat Allah tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian mau coba-coba menghitung seluruh nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Nah, berarti yang diperintahkan bersyukur kepada Allah bukan orang kaya saja dalam pandangan manusia. Siapapun harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena nikmat Allah lebih luas, lebih banyak. Cuma persoalannya, orang sering tadi mendefinisikan, mengkerdilkan nikmat Allah, dianggap nikmat Allah itu hanya uang, hanya gaji kita, hanya honor kita, hanya materi kita, hanya harta kita. Nah inilah pantas orang tidak mampu bersyukur kepada Allah. Tapi ketika kita sadar, bertafakur berdasarkan ilmu, ternyata kita malu kepada Allah. Kita malu kepada Allah. Banyak nikmat tidak akan bisa menghitungnya. Tambah kita dapat ilmu lagi, ternyata tambah dalam lagi nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Maka kalau kita bertafakur, berpikir berdasarkan ilmu, coba jamaah sekalian, nikmat sehat saja itu kalau sudah sakit baru ternyata sehat itu nikmat. Betul apa betul? Tapi ketika kita sehat, wah, itu seolah-olah sehat itu enggak, bukan nikmat. Seolah-olah sehat bukan nikmat. Tapi ketika Allah cabut nikmat sehat, ganti dengan sakit, jangan lama-lama dah, 3 hari saja. Maka ternyata sehat itu nikmat luar biasa. Coba kalau kita lihat orang yang tunanetra, tidak bisa melihat. Dari mulai bawaan lahir sampai sekarang usianya misalnya 60 tahun. Kalau kita tidak bertafakur berdasarkan ilmu, kita diberi mata untuk melihat fungsinya. Seolah-olah diberi nikmat mata itu bukan nikmat, bukan rezeki. Padahal kita semenjak lahir sampai sekarang, sekian puluh tahun, kita bisa melihat betapa itu nikmat Allah, rizki dari Allah. Nah, inilah yang disebut langkah yang pertama supaya mampu bersyukur, bertafakur, berpikir berdasarkan ilmu. Yuk kita tata nikmat-nikmat Allah, rizki-rizki Allah yang diberikan kepada kita. Maka banyak sehatnya daripada sakitnya, banyak nikmatnya daripada musibahnya. Nah, inilah langkah supaya kita mampu bersyukur kepada Allah. Maka kita harus banyak bertafakur, berpikir berdasarkan ilmu atas nikmat-nikmat Allah. Baru yang kedua, kita harus menghargai nikmat itu. Misalnya ada orang ya diberi cincin batu, apa namanya, batu akik nih, nggak tahu masih rame apa enggak nih batu akik. Ya, diberi batu akik, diterima, nggak ucapin terima kasih, nggak apa, pokoknya langsung aja diterima. Karena enggak tahu harganya batu akik yang diberi. Dibawa ke rumah boro-boro dipakai. Langsung disimpan aja di lemari. Ya. Tapi setelah seminggu berikutnya, ternyata yang diberikan itu adalah batu akik, apa yang paling mahal tuh? Bacaan. Dasar tukang batu akik ini. Ternyata bacan doko harganya 20 juta. Kira-kira dicari lagi gak tuh? Itu dicari, waduh, pas denger 20 juta, nilainya 20 juta. Wah, di mana nyimpennya? Takut hilang nih. Kalau kemarin gimana? Sia-sia kan. Dicari lagi, ternyata ada. Dipakai. Untung gak dimandiin kembang. Artinya apa? Menghargai. Jadi setelah kita tahu itu nikmat Allah, kita hargai dengan nilai setinggi-tingginya. Nikmat-nikmat Allah itu, setelah kita tahu, kita sadar nikmat-nikmat Allah itu, nikmat sehat, nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat diciptakan menjadi manusia, nikmat diberikan hidayah dan petunjuk, Allah hadirkan keimanan ke dalam hati kita, maka hargai setinggi-tingginya. Ini langkah yang kedua. Maka kita akan mampu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan malu kepada Allah. Malu kita putus asa, malu kita buruk sangka kepada Allah. Ternyata lebih banyak nikmatnya daripada musibahnya. Nah, inilah langkah-langkah kita supaya mampu bersyukur kepada Allah. Ada dua poin yang tadi yang saya tangkap dari Syekh dari pertanyaan yang pertama. Jadi kalau kita mau bisa bersyukur itu yang pertama harus mentafakuri apa yang sudah kita berikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua menghargai apa. Nah, sekarang saya gini, jadi nyambung ke segmen kedua nih yang tadi singgung sama Kang Ilmi. Betul. Kalau orang yang sudah nikah harus mensyukuri istri yang sudah diberikan oleh Allah, termasuk anak. Kalau yang belum nikah gimana nih, kayak yang sahabat saya ini nih. Lihatnya enggak enak Kang Asep. Matanya. Ini Kang Hilmi ini terlalu ragu ini. Mau nikah tapi ragu. Ya, mudah-mudahan aja setelah dibahas pada malam Jumat ini, besok langsung ngelamar. Amin. Banyak aminnya. Iya, lebih dari 40 ini. Aduh. Ini konsultasi terus aja masalah jodoh, calon jodoh, tapi sampai sekarang ngelamar pun belum. Ini dibuka aja nih biar buru-buru dah didoain sama jamaah semua. Amin. Amin. Ya. Nah, ya, kalau belum punya istri, ya tentu kita kepada orang tua kita. Ini mumpung masih bujangan, ya kita bersyukur kepada orang tua kita dengan berbuat ihsan. Wabil walidaini ihsana. Kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang tua. Nah, tentu kan perlu kita harus secepatnya ini, sebab dalam sabda Nabi juga, ya, baik perempuan yang sudah siap, laki-laki yang sudah siap, apalagi tidak bisa menahan diri, ya, suruh puasa banyak bolosnya, ya, supaya bisa tidak menghindari dari perbuatan maksiat dengan lawan jenis. Karena Nabi ini mengajarkan, langsung ke sini aja dah lihat. Jadi jangan dilama-lama, nanti gak bisa menahan diri dari berbuat dosa. Maka Nabi mengajarkan puasa. Aduh, ini puasa gimana ya? Nah, kalau udah puasa pun gak sanggup, maka buru-buru lah apa, menikah. Ya, mudah-mudahan besok lusa cepat-cepat. Amin. Jadi gak bisa tidur nanti malam. Baiklah, walaupun hari ini, ini khusus segmen saya berarti ini. Nanti kita masih punya dua segmen lagi untuk membahas tema kita, yaitu belajar bersyukur, rezeki semakin makmur. Setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami di Cahaya Hati. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Cahaya Hati. Di segmen keempat ini saya akan mengajak para jamaah yang hadir di studio untuk sedikit mencurahkan gagasannya ataupun ingin bertanya sesuai dengan tema kita malam hari ini. Yang untuk yang pertama, silakan. Siapa dulu, Kang? Ya, berdiri saja, Kang, biar enak kameranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyatman, dalam perjalanan bisnis ke Tasik ini, kemudian saya tadi bertemu dengan BMT, ketua BMT dari Idrisia, dan diajak ke sini untuk mengikuti taklim ini karena temanya yang sangat menarik. Yeah, jadi saya pertama tercengang gitu ya, karena BMT Al-Idrisia ternyata juara nasional, itu tingkat nasional. Kemudian dalam pemahaman saya sebelumnya, tarekat itu adalah juhud, miskin dan makin miskin makin soleh gitu. Hmm. Tapi tema ini kita seolah-olah membalik pemahaman saya gitu. Jadi sebenarnya apa sih konsep dari ekonomi atau rezeki menurut pandangan Syekh Fathur Rahman sendiri? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Canggih. Ya, langsung aja. Ya, baik. Ini bagi penanya, pertanyaannya sangat baik sekali. Bersyukur kepada Allah artinya bahwa kita harus selalu mencari karunia Allah. Maka dalam pandangan Islam, orang yang zuhud bukan berarti meninggalkan dunia. Kalau meninggalkan dunia, innalillahi. Meninggalkan dunia misalnya di gua-gua, meninggalkan dunia di tempat-tempat sepi, mengasingkan seperti itu. Orang yang zuhud itu artinya menjauhi dari dunia dari ekses negatif dunia. Kenapa? Sebab dunia ini Allah ciptakan tempat untuk menguji manusia. Maka disebutlah dalam Al-Quran, wa mal hayatu dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali ada kesenangan yang mengandung tipuan. Jadi sifat dunia itu menipu. Nah, orang yang zuhud artinya mampu memproteksi diri dari ekses negatif kehidupan dunia yang menipu tadi, kemudian dibalikan yang sifat dunia menipu kesenangan yang mengandung tipuan. Bagi orang yang zuhud, sebaliknya dunia itu dijadikan sarana, dunia itu dijadikan media untuk tambah-tambah bersyukur dan mengabdi beserta tambah-tambah mengenal atau makrifat kepada Allah. Nah, jadi orang yang zuhud meninggalkan ekses negatif dunianya, dia tidak tertipu dengan jabatannya, dia tidak tertipu dengan hartanya. Sebab apa? Sebab dunia ini sifatnya mengandung kesenangan yang mengandung tipuan, kesenangan tetapi mengandung tipuan. Makanya tadi banyak orang diberi nikmat tapi malah kufur. Sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Berarti banyak manusia diberi nikmat, diberi jabatan, tapi malah kufur kepada Allah, kufur terhadap nikmat Allah. Ini menunjukkan bahwa dunia dan kehidupan dunia ini, ada harta, ada jabatan, ada penghormatan, ada status sosial, di sana kesenangan-kesenangan yang mengandung tipuan. Maka orang yang zuhud, dia bisa mengantisipasi dari tipuan itu. Bahkan sebaliknya, hartanya, jabatannya, status sosialnya menjadi media dan sarana untuk mengabdi, untuk bersyukur kepada Allah. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini bahkan dijadikan sebagai ladang untuk akhiratnya. Nah, jadi kaitan zuhud dengan bersyukur kepada Allah. Orang yang berzuhud mencari rezeki, mencari karunia Allah, dan sekaligus ketika Allah berikan karunia-karunia Allah itu, tidak tertipu dengan karunia itu, tapi justru sebaliknya menjadi sarana, semakin dekat dengan Allah, semakin mengenal kepada Allah, semakin bersyukur kepada Allah. Ya, silakan yang mau bertanya lagi sebelum nanti kita bacaan SMS ya, Kang ya. Ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Dadang dari Pageningen Cisayong, Tasikmalaya. Yang menjadi pertanyaan, bahwa janji Allah setiap manusia yang bersyukur akan senantiasa ditambah nikmatnya. Dan apabila seseorang kufur akan nikmatnya, maka akan diberikan azab. Kadang seseorang merasa dirinya sudah bersyukur, tetapi di dalam kenyataannya banyak ditimpa musibah. Apakah memang Allahnya yang bohong atau gimana orangnya seperti itu? Ya, terima kasih atas mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaannya sangat realistis. Banyak orang menganggap dirinya sudah beribadah, tapi mana janji Allah gitu. Jadi kita nagih janji. Nah, baik. Ini sering sekali muncul di kalangan awam. Merasa dirinya sudah bersyukur kepada Allah, merasa dirinya sudah beribadah kepada Allah, tapi apa yang dijanjikan Allah tidak ada atau tidak semuanya. Maka menuntut kepada Allah. Nah, jawabannya adalah janji Allah itu pasti. Yang tidak pasti diri kita. Artinya evaluasi atau muhasabah, apakah syukur kita ini sudah sesuai belum dengan makna syukur tadi? Dengan syukur yang mendalam, syukur yang hadir dalam hati kita, syukur yang didorong oleh keimanan kita kepada Allah, sehingga kita benar-benar merasakan al-mun'im, merasakan di balik nikmat-nikmat itu hadirnya Allah yang memberikan nikmat, hadirnya Ar-Razzaq sang pemberi rizki. Jadi hati kita merasakan hadirnya Allah yang selalu memberikan nikmat. Tapi kalau kita masih terpesona, bangga dengan nikmatnya, tapi lupa kepada Allahnya, belum bersyukur. Nah, berarti syukur kita yang harus terus kita evaluasi. Terus kita evaluasi di mana titik kelemahannya, di mana titik kesalahannya. Maka mumpung Allah masih berikan kesempatan, terus kita evaluasi, kemudian kita terus bersyukur kepada Allah, sebab amalan hati semuanya termasuk syukur tidak ada batasnya. Ah, saya udah paling baik, paling bersyukur ini. Amalan hati itu gak ada batasnya. Semakin kita bersyukur, semakin kita bersyukur, tambah mulia di sisi Allah. Gak ada batasnya. Ah, udah sampai sini aja kita syukurnya. Ibarat orang suruh bersabar, sabar kan ada batasnya. Gitu. Orang bilang begitu. Padahal sabar pun gak ada batasnya. Syukur pun gak ada batasnya. Seluruh amalan hati atau amalul qalbi itu gak ada batasnya. Tadi sosok Nabi Sulaiman, tambah nikmat lagi, bersyukur lagi. Tambah nikmat lagi, bersyukur lagi. Bersyukur, bersyukur, tidak ada batasnya. Berbeda dengan amalan zohir. Sholat misalnya, rokaatnya subuh berapa rokaat? Kalau lagi kita sehat, bangun tidur, boleh gak jadi 12 rokaat? Kan gak bisa. Sholat zuhur berapa rokaat? Boleh gak jadi 2 rokaat? Gara-gara capek kita. Ya gara-gara kita sibuk, ya kurangi aja lah 1 rokaat. Nah, amalan zohir dibatasi hitungannya. Tapi amalan hati gak ada batasnya, gak ada levelnya. Terus semakin kita banyak bersyukur kepada Allah, sangat mulia di sisi Allah. Tambah-tambah lagi nikmat oleh Allah. Dan ingat, tambah nikmat itu bukan hanya dari sisi kuantitasnya saja, tetapi Allah tambah nikmat kepada kita, bahkan yang paling hebat, kualitas nikmat. Kualitas nikmat itu apa? Barokahnya. Apa barokah itu? Barokah itu tambah rizki, tambah rajin ibadahnya. Tambah nikmat, ya, tambah syukurnya kepada Allah. Nah, jadi barokah itu, rizki yang ada yang barokah itu menjadi sarana ibadah kita kepada Allah. Jadi bukan hanya ditambah itu hanya kualitas, kuantitasnya, hitungannya, tetapi dibalik bersyukur Allah tambah nikmat, yang paling hebat justru kualitas rizki. Nah, ini perlu kita kualitas rizki dengan kuantitas rizki. Sekarang mau jadi ahli ibadah tapi miskin, atau ahli ibadah tapi kaya? Pasti milihnya yang itu. Sebelum ditanyakan pasti sudah jawabannya ke situ. Nah, sebetulnya yang paling hebat bukan kuantitasnya, bukan hitungannya nikmat Allah itu, tetapi kualitas dari nikmat. Sebab nih, sebab sekarang nih lagi musim haji. Orang berangkat haji, Allah berikan nikmat, kualitasnya bisa saja lebih rendah, tetapi dengan kesungguhannya dia kumpulkan. Itu cerita di media, ada yang sehari 10.000, ada yang tukang kuli, ya pokoknya pekerjaannya kalau dihitung kuantitas sedikit sekali penghasilannya, tapi keimanannya ingin hadir memenuhi panggilan Allah, dia kumpulkan. Malah ngumpulinnya itu macam-macam, ada yang di bambu, setelah 30 tahun maka bisa berangkat. Berarti apa? 10.000 kualitas, kuantitasnya sedikit apa banyak? Sedikit, tapi kualitasnya Allah barokahkan sehingga bisa menghantarkan, mampu berangkat menunaikan seruan Allah. Sebaliknya, kuantitasnya banyak, pengusaha besar, pemodal besar, tapi kualitasnya rendah di sisi Allah. Niat pun enggak menunaikan perintah Allah itu. Bahkan ada satu kisah ini, di pemberangkatan tertentu di musim haji, ada orang kaya dia sudah masuk ke pesawat, tiba-tiba dia menjerit-jerit. Menjerit-jerit pingin turun lagi. Gak mau berangkat haji. Setelah ditanya, setelah tenang ditanya, kenapa Pak? Gak mau berangkat haji Pak, sudah daftar, sekarang sudah di atas pesawat. Katanya takut dibalas perbuatan dosa saya. Betapa nikmat rezeki yang Allah berikan, kuantitasnya banyak, pengusaha besar, tapi ternyata dibalik nikmat rezeki yang Allah berikan yang kuantitasnya banyak tapi gak sebanding dengan kualitasnya. Nah, jadi rezeki itu ada kuantitas, ada kualitas. Ya. Baik, kita ke SMS dulu, Kang. Ya. Kang Asep, silakan. Ya. Pak Mirsa, ini SMS yang masuk yang cukup banyak. Tapi kita tidak bisa bacakan semua karena waktu juga terbatas. Tapi jangan khawatir, SMS yang masuk semuanya ya akan dibalas, walaupun tidak dijelaskan secara mungkin. Nah, saya ke pertanyaan dari Pak Deddy Bewok di Jakarta. Ada bewok ya. Dia ini ikut lewat streaming. Pertanyaannya, ini nyambung ke yang tadi nih, yang masalah suami istri. Ini bahasanya apalagi, bahasanya Betawi sekali nih. Yeah. Mau tanya, kalau udah jadi suami istri tapi belum dapat keturunan juga udah 15 tahun. Lah, bentuk syukurannya gimana tuh? Cengkoknya Kang Asep udah dapat deh. Orang Betawi nih. Ini kalau masalah rumah tangga kayaknya seneng amat ini. Yeah. Ya, nanti kita temanya khusus ini kayaknya. Ya, biar yang belum nikah buru-buru nikah, yang sudah nikah bersyukur. Gak nambah lagi. Ini sudah nikah berapa tahun? 15. 15 tahun belum dikasih anak. Apa katanya? Bentuk syukurnya gimana? Syukurnya mana? Kalau baru belasan tahun nikah belum dikasih momongan, dikasih anak, ah masih cetek itu. Nabi Zakaria saja setelah nikah berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, supaya diberikan anak keturunan yang soleh. Sampai ongko-ongko, sampai kakek-kakek istrinya jadi nenek-nenek, belum juga dikabulkan oleh Allah. Nabi itu, Nabi Zakaria besar istrinya selalu bersyukur kepada Allah. Sudah kakek-kakek, nenek-nenek, belum dikasih apa? Keturunan. Jadi kalau 12 tahun, Pak Deddy, apa namanya? Deddy Bewok, mungkin Bewok. Belum apa-apa. Kenapa belum diberikan momongan? Inilah rahasia Allah. Di balik kita juga berusaha dari sisi kesehatannya, dari sisi apa kesehatannya. Nah, Nabi Zakaria baru setelah, bahkan gak berharap lagi. Di saat berharap sekian puluh tahun dari pernikahan sampai tuanya, berharap terus, berdoa terus, malah gak dikabulkan. Eh, giliran sudah gak berharap, datang Jibril memberikan kabar dan isyarat bahwa istrinya akan hamil. Kata Nabi Zakaria, apa mungkin ya nenek-nenek, kakek-kakek, nenek-nenek bisa hamil? Jadi ketika saat sudah tidak berharap karena kondisi sudah tua, malah Allah mengabulkannya. Nah, ini hidup ini adalah dalam rahasia Allah. Maka berbaik sangkalah kepada Allah. Maka karena doanya panjang sekian puluh tahun sampai tua, ternyata kualitas dan kuantitas doanya itu luar biasa. Kuantitasnya puluhan tahun minta anak yang soleh. Kualitasnya gak putus asa ya, walaupun pada akhirnya udah gak berharap lagi. Kuantitas dan kualitas doa itu ternyata menghasilkan anak yang soleh. Nabi lagi, namanya Nabi siapa? Yahya. Jadi ada rahasia Allah. Kita pun, kita berharap yang baik-baik di sisi Allah, kalau belum dikabulkan, Allah menguji. Kalau buru-buru dikabulkan, nanti doanya jadi berhenti. Allah ingin melihat terus hamba itu yang rajin datang lagi kepada Allah, berharap lagi kepada Allah, berharap kepada Allah, tanda orang yang iman kepada Allah. Ya. Sebenarnya SMS-nya masih banyak ya, Kang Asep. Tapi nanti mudah-mudahan sama tim kita ini akan SMS-nya akan dibalas satu persatu. Jadi jangan menyerah. Mudah-mudahan minggu selanjutnya bisa langsung on air bisa dibacakan. Kita akan jeda sebelum nanti segmen terakhir. Di segmen terakhir nanti kita akan mengambil kesimpulan dari tema kita malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Cahaya Hati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Cahaya Hati dan tidak terasa waktu dari tadi segmen pertama dan sekarang kita sudah berada di segmen terakhir. Tapi kemudian apa yang kita jelaskan tentang tema kita belajar bersyukur rezeki semakin makmur itu bisa memberikan pencerahan untuk kehidupan kita dan kita akan mengambil kesimpulan ya untuk tema malam hari ini. Silakan. Baik jemaah sekalian beserta pemirsa Radar TV dimanapun berada. Kita sudah di puncak acara di majelis ilmu yang mulia ini, di halaqah ilmu yang mulia ini, bahwa bersyukur kepada Allah bagian dari amalul qalbi, amalan hati. Di mana hati kita harus selalu ditata, hati kita harus selalu dihiasi. Jangan kalah dengan menghiasi fisik kita. Jangan kalah dengan menghiasi rumah kita. Jangan kalah dengan menghiasi kendaraan kita. Jangan kalah dengan menghiasi fisik-fisik dan materi-materi kita. Manusia sering melupakan yang ada dalam dirinya, yang esensi, yang hakiki. Itulah kalbu, itulah hati. Maka hiasilah hati kita dengan amalan hati, yaitu bersyukur kepada Allah. Selalu bersyukur kepada Allah. Sebab orang yang bersyukur kepada Allah tanda orang yang beriman, tanda orang yang yakin kepada Allah. Bahwa yang menghidupkan, yang menjadikan kita, yang terus-terusan memberikan rezeki kepada kita. Mata sampai hari ini masih terus bisa melihat. Telinga sampai hari ini masih terus bisa mendengar. Lidah sampai hari ini masih terus bisa merasakan mencicipi makanan dan minuman yang enak. Seluruh rezeki yang Allah berikan patut kita syukuri. Sebab dalam pandangan Allah betapa sedikit hamba-hambaku, hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah. Bahkan kalau kita lihat dalam surah Ar-Rahman, berulang-ulang Allah mengkritik kepada jin dan manusia. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai jin dan manusia, nikmat mana lagi yang akan kalian dustakan? Diulang-ulang sebagai bentuk takkid untuk mengingatkan, menunjukkan bahwa betapa manusia banyak yang kufur nikmat. Maka Allah ingatkan terus, diulang-ulang ayat itu dalam surah Ar-Rahman, supaya kita sadar diri bahwa selama ini kita terus-terusan mendapatkan rizki, mendapatkan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengingkari atau kufur terhadap nikmat Allah, betapa pedih azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat fenomena realitas kehidupan, termasuk dalam skala nasional Indonesia, kita menghadapi satu kondisi ekonomi yang justru lemah. Tadi dolar yang terus meroket, rupiah terpuruk, gulung tikarnya perusahaan-perusahaan. Ya. Kemudian ditambah lagi kemarau yang panjang. Sumur pun airnya sudah tidak keluar. Sudah habis, tidak keluar lagi. Ingat itu semua adalah karena tangan-tangan manusia. Musibah yang datang dalam kehidupan kita itu semua akibat dari ulah buruk kita. Jangan hanya melihat karena gejala alam. Di balik gejala alam itu siapa yang menggejalakan alam? Siapa yang menggerakkan alam? Bagi orang yang beriman, al-mudabbir yang menggerakkan alam, bukan alam itu sendiri, bukan alam tiba-tiba gejala begitu, tetapi yang menggejalakan alam itu adalah Allahu Rabbul Alamin, al-mudabbir. Jadi krisis ekonomi, musibah, kemarau yang panjang, itu semua gejala alam diakibatkan karena ulah manusia, sehingga Allah menggerakkan alam seperti itu, tidak bersahabat dengan kita. Salah satunya apa? Karena ulah kita tidak bersyukur kepada Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian kufur nikmat, sesungguhnya adabku sangat pedih. Ada adab dunia, ada adab akhirat. Ada bencana dunia, ada bencana akhirat. Itu semua berpulang kepada tindak tanduk kita, termasuk amalan hati kita. Tidak bersyukur kepada Allah, tapi malah amalan hati kita buruk, kufur terhadap nikmat, nikmat Allah. Nah, maka kita mengevaluasi diri. Kalau kita kufur, maka azab Allah akan turun, baik di dunia, terutama di akhirat. Nah, maka mari kita pandai bersyukur kepada Allah. Sebab orang yang bersyukur akan mendatangkan kebahagiaan. Jadi syukur dulu baru bahagia. Bukan nunggu bahagia nanti akan syukur. Jangan dibalik rumusnya. Syukur dulu dengan nikmat yang sudah ada, bahkan banyak kalau kita objektif menghitungnya, baru menjadi bahagia. Jadi orang yang bahagia akibat hatinya bersyukur kepada Allah. Orang yang tidak bahagia, gelisah, gundah gulana, diakibatkan hatinya ingkar, hatinya kufur terhadap nikmat, nikmat Allah. Mudah-mudahan dengan majlis atau halaqah di malam Jumat ini, maka Allah hadirkan, Allah gerakan hati kita menjadi qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga perjalanan hidup kita menghadapi kondisi apapun, hati yang selalu bersyukur kepada Allah, maka dia akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majelis ilmu yang mulia ini dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah. Hadirkan hatinya, hudurul qalbi ma Allah, hadirkan hati beserta Allah. Allah selalu mengawasi kita, Allah selalu menatap kita. Betapa lemahnya kita, betapa susahnya kita bersyukur kepada Allah. Mari kita munajat kepada Allah, memohon kepada Allah supaya Allah menggerakkan hati kita sehingga hati kita selalu bersyukur kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna hadina mahdiin ghairal dhalin wala mudillin barun rahimun jawadun karim. Allahumma ftah lana waladaina futuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Rabbana wahai Tuhan kami, duhai dat yang selalu menggenggam segala urusan hamba-hambanya, dat yang selalu memperhatikan dan mengawasi, dat yang selalu mengampuni kepada hamba-hamba yang mau bertobat. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami, ampuni seluruh kezoliman dan kemaksiatan kami semenjak balik sampai malam ini ya Rabb. Betapa kami yang hadir di tempat ini, yang mendengar dan melihat acara ini, hamba yang berlumur dosa, bergelimang maksiat, tapi dengan kemuliaan majlis ilmu, Engkau sudi untuk mencucikan, untuk membersihkan diri kami. Kami bangkit dari tempat ini, Engkau bersihkan seluruh dosa kami seperti bersihnya bayi yang baru lahir ke muka bumi ini. Ya Rabb, tata hati kami, percantik dan perindah hati kami dengan sifat syukur kepadamu. Hati kami mampu bersyukur, mensyukuri seluruh nikmat-nikmatmu. Mampukan kami, ajarkan kami menjadi hamba yang selalu bersyukur kepadamu. Rabbi awzi'ni an ashkuro ni'mataka allati an'amta alaya wa ala walidayya. Ya Rabb, ajarkan kepada kami supaya kami mampu bersyukur atas karunia-karuniamu yang diberikan kepada kami, yang diberikan kepada orang tua kami. Ya Rabb, terus gerakan hati kami, bukakan hati kami, Jadikan hati kami tempat turunnya cahaya dan rahasia-rahasia-Mu. Ya Rob, gerakan hati kami selalu mendekat kepada-Mu. Ya Rob, bukakan mata hati kami seperti terbukanya mata hati para nabi dan para wali-wali-Mu. Mata hati yang selalu musyahadah, menyaksikan atas kemuliaan-Mu, kesempurnaan-Mu, kemuliaan dan kekuasaan-Mu dalam kehidupan ini, ya Rob. Hati yang selalu tenang dan damai beserta-Mu. Hati yang selalu merasakan tatapan-Mu kapanpun dan dimanapun. Ya Rob, jadikan kami orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk. Pastikan setiap langkah kami selalu ada dalam cahaya-Mu, selalu ada dalam bimbingan dan hidayah-Mu, sampai menghembuskan napas yang terakhir, ya Rob. Isi lembaran-lembaran yang terakhir ini dengan kebaikan dan ketaatan beserta taubat, ya Rob. Ketika saat sakaratil maut nanti, ketika menjelang ajal tiba, ya Rob, kuatkan iman kami, mantapkan iman kami, pelihara iman kami, ya Rob. Jadikan kematian kami kematian husnul khotimah. Ya Rob, mampukan lisan dan hati kami bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ya Rob, ketika sakaratil maut, perlihatkan amal-amal baik kami, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ya Rob, mumpung kami masih hidup di dunia, kami menghadapi problem-problem dalam kehidupan, sirnakan problem itu, ganti dengan solusi yang terbaik dari sisi-Mu. Berikan hasanah dunia kepada kami, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan satu saat kami akan kembali ke akhirat yang abadi yang Engkau janjikan. Berikan ridho dan hasanah akhirat kepada kami. Masukkan kami ke dalam surga-Mu. Masukkan kami beserta keluarga, beserta saudara, menempati surga-Mu. Ya Rob, tutup rapat-rapat pintu neraka, sebab kami tidak akan mampu memasukinya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baik, itu dia pemirsa, akhir dari perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan. Terima kasih juga untuk Syekh yang telah hadir, kemudian Kang Asep juga. Terima kasih para mustami atau penjamaah yang telah hadir. Tapi sebelum menutup, saya ucapkan terima kasih untuk dia profesional makeup artist, kemudian Kapontren Fathia, Multi Grafika, dan juga Infinity. Dan insya Allah di minggu ketiga atau Jumat ketiga kita akan kembali hadir dengan memberikan materi ataupun pembahasan yang beda. Saya terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Assalatu wassalamu alayka.